Biar sampean tidak penasaran saja, bareng bersama SNP Indonesia juga ada Ramayana Lamsoteng Anissa Rahma Jupalapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Jepara semuanya, satu mama di sebelah mana ini Pak? oleh Jepara. Saya minta tepuk tangannya mana semuanya buat New Palapa. Terima kasih.